pertanyaan apabila kita memilih calon istri, menanyakan tentang kecantikannya terlebih dahulu, setelah itu baru ditanyakan tentang agama, bagaimana hukumnya? Ya boleh, ya, karena dengan cara seperti itu, ketika dia menolak nanti berarti menolak karena agamanya. Tapi kalau dia tanya agamanya dulu, sudah, baru tanya gimana, ya, fisiknya ini itu, wah, nggak cocok. Berarti dia menolak karena apa? Agama sudah bagus, ditolak karena fisiknya. Jadi secara teori praktek ya, bertanya dulu tentang kondisi fisiknya. Kalau sudah dia cocok, baru tanya agamanya. Secara hukum saya sudah termasuk wajib menikah. Ada akhwat yang siap dinikahi tapi orang tuanya keberatan karena saya tidak tahlilan. Ya, orang tuanya masih awam dan mensyaratkan, dan masyarakatnya masih memegang adat. Mohon nasihatnya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha. Si calon istri juga mestinya menjelaskan kepada orang tuanya. Semoga dengan usaha-usaha tersebut Allah mudahkan. Bolehkah istri bekerja di bidang yang membantu masyarakat seperti tenaga pendidik dan penyuluh masyarakat di bidang pertanian? Ya jangan, kalau istri seperti itu nanti bergaul dengan orang-orang, ya, akhirnya ya banyak hal yang negatif nanti. Saat walimah biasanya adat Jawa pengantinnya dipajang di muka umum. Mohon nasihatnya. Nah, ini semuanya perlu dibicarakan dengan baik dan bagaimana calon mertua bisa menerima untuk pernikahan yang tidak melanggar agama. Nah, ya perlu teknis-teknis bagaimana supaya apa mereka memahami masalah ini. Ini bicarakan dengan pihak-pihak tertentu, dan termasuk yang berperan penting adalah calon istrinya itu. Ya, Allahu a'lam. Bolehkah menceraikan istri disebabkan tidak bisa memberikan keturunan atau mandul dan sudah tua? Kalau masalah boleh, boleh saja. Dalam arti bahwa karena ini tujuan pernikahan tidak terwujud, yaitu memperbanyak keturunan. Ya. Tapi kalau dia seorang wanita salihah, kenapa mesti dicerai? Kenapa enggak ditaatut saja? Sehingga dia bisa apa? Bermanfaat bagi banyak orang, ya kan? Kalau dia dicerai, sementara dia wanita salihah, kasihan. Tapi kalau ditaatut, dia mendapat apa? Nafkah dari suami terjaga, kemudian suami juga bisa bermanfaat bagi keluarga yang kedua. Ini kan lebih bagus. kalau bukan wanita yang salihah, ya, tentu lebih boleh lagi. Bagaimana kalau seseorang dari kita takut terjatuh dalam perbuatan keji, namun terkendala oleh ekonomi? Terkendala ekonomi apa? Di Semarang ini antum duduk pinggir jalan jualan laku, insyaallah. Kendala ekonomi kalau artinya khawatir, ya, khawatir enggak dapat maisyah sementara dia orang yang mampu mencari maisyah, itu alasan yang kurang tepat, ya. Tidak disyaratkan orang itu punya kerjaan dulu baru menikah. Tapi yang jelas ketika dia menikah, dia harus siap memberi nafkah. Itu yang penting. Ya, dan bertanggung jawab. Di sini saya tidak menganjurkan untuk tidak bertanggung jawab, ya. Tapi saya cuma mengatakan bukan syarat orang itu punya kerjaan dulu baru menikah. Sesaja dia tetap melakukan proses pernikahan, dan dengan itu dia berusaha untuk bekerja dan bertanggung jawab menafkahi istri. Alhamdulillah banyak kerjaan yang halal dan insyaallah mudah, ya, insyaallah mudah asal kita mau bekerja, ya, tidak malas dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sah salat seorang sambil menggendong anak dalam keadaan tersebut memakai pampers dan telah basah dengan pipisnya? Wallah alam, ini perlu dipelajari. Insyaallah kita lihat nanti di buku-buku, barangkali ada fatwa terkait dengan masalah ini. Saya memiliki seorang anak yang sudah meninggal dunia pada usia sekitar 7 bulan. Anak tersebut belum diakikahi. Ketika Allah memberikan kelapangan rezeki kepada saya, apakah masih disyariatkan? Ya, sebagian ulama membolehkan untuk mengakikahi anak yang sudah meninggal seperti itu. Ya, sebagian ulama membolehkannya. Apa hukumnya daging sapi yang diberi minum alkohol dengan kadar tertentu agar dagingnya bagus? Ya, diberi minum alkohol. Ini ada-ada saja, ya. Yang mabuk sapinya ini. Kalau tentang dagingnya, selama dagingnya itu dimakan tidak memabukkan, ini kan airnya diminum dan sebagian unsurnya sudah masuk ke daging itu. Nah, kaidahnya dalam hadis, ma'azkaro kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang membuat mabuk ketika dalam jumlah banyak, maka dalam jumlah sedikit pun menjadi haram. Makanya saya bertanya, kalau kita makan daging sapi itu banyak, ya, sekilo, dua kilo misalnya, nggak ada masalah, berarti halal, ya. Itu yang dosa yang apa, meminumkan alkohol padanya. Tapi dagingnya, dia bukan daging yang memabukkan, boleh. Wallahu a'lam. Artinya boleh di sini halal, ya. Tapi kalau antum bisa pilih-pilih yang lain, ya, asan biar tidak membuat semakin maraknya praktek seperti ini. Kalau kita melakukan seperti itu, orangnya akhirnya merasa apa? Merasa banyak yang suka, akhirnya dia terus berbuat seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau, walaupun kita mengatakan itu halal, ya, dan semua misalnya serempak nggak mau ada yang beli, saya yakin dia akan berhenti, ya kan? apa hukumnya ternak lele yang diberi makan bangkai? Kalau ternaknya seperti itu boleh saja, tapi nanti kalau mau dimasak ya harus diberi makan yang baik selama sekian hari, kira-kira berubah dagingnya dan bersih dari yang kotor-kotor tersebut. Karena kalau makanannya bangkai saja, ini disebut jallalah, disebut dalam hadis jallalah, dan Nabi melarang untuk makan hewan jallalah, yaitu yang makan najis, sampai diperbagus dulu. Ya, diperkirakan ini menjadi bagus dagingnya setelah makan berapa hari. Misalnya 3 hari ya sudah, pasti makan yang bagus 3 hari. Baru setelah itu dimakan. Begitu caranya. Saya masih berstatus mahasiswa. Ada rencana, niat membuat usaha. Namun perlu beberapa seorang profesional ahli, dan beberapa ahli tersebut beberapa belum kenal dakwah, ya awam atau hizbi atau non muslim, bagaimana adab dalam berhubungan. Ya kalau mesti memilih yang belum kenal dakwah, cari yang awam ya, untuk yang sudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok hizbiyah jangan, cari yang awam. Bagaimana non muslim, diusahakan yang muslim, walaupun memperkerjakan non muslim pada dasarnya boleh, ya pada dasarnya boleh, bahkan sebagian ulama terkadang memilih dia daripada orang yang ahli bid'ah yang sudah parah. Ala kulli hal, diusahakan dia paling tidaknya kalau bukan orang yang kenal dakwah, ahli sunnah, belum mengerti tentang sunnah, ya cari yang awam yang bisa dibimbing. Pasangan memerlukan wasilah perantara. Bagaimana kriteria perantara jika menjadi seorang perantara untuk memilih pasangan? Ya dia orang yang jujur dan amanah, ya orang yang baik, jujur, amanah. Artinya dia bukan orang yang juga suka banyak berbicara sehingga bercerita kepada orang. Dia orang yang tahu rahasia, tahu amanah, jujur, itu seperti itu yang dipilih untuk menjadi wasilah atau perantara. Karena yang terkait sifat-sifat orang ya harus dirahasiakan, jangan dia menjadi wasilah akhirnya dia bercerita ke orang lain, ya akhirnya malah orang lain tertarik sama dia, berantakan nanti, ya kan. Orang yang bersangkutan pun tidak rela mungkin diceritakan kepada orang lain yang tidak ada kepentingannya. Mengapa anak-anak Nabi Adam saling menikah antara laki-laki dan perempuan, sementara umat Nabi Muhammad dilarang menikah? Ya ini dulu ya adanya itu ya, dan itu syariat umat terdahulu. Masing-masing nabi punya syariat yang berbeda dengan yang lain. Syariat Nabi Muhammad ada perbedaan dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa ada perbedaan dengan syariat nabi yang lain. Tapi secara akidah, keimanan sama. Perbedaan adalah dalam tata cara sebagian ibadah, demikian pula dalam sebagian syariat. Allah berfirman, "Di kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing di antara kalian kami jadikan jalan dan syariat yang tersendiri. bagaimana dengan majalah syariah dengan tema demokrasi merusak moral negeri? Apakah ini tidak termasuk mengkritik pemerintah secara terbuka? Ya, yang dibicarakan adalah perbuatan, bukan perorangan. Ya. Yang dilarang mengkritik pemerintah adalah membicarakan perorangan. Ya, fulan dari penguasa begini dan begitu, ini dilarang. Tapi kalau kita membicarakan kemungkaran, ini bersifat umum. Bersifat umum. Misalnya, semoga tidak ya, ada proyek pemerintah di sini, apa, perjudian misalnya. Nah, kita bicara tentang haramnya perjudian, tidak boleh perjudian ya, dalam seperti ini. Itu benar, boleh. Tapi kalau kita menyebut apa program pemerintah seperti ini, Bapak Fudan yang mensponsori begini, nah, itu tidak boleh. Jadi berbeda antara kita mengingkari suatu perbuatan dengan kita membicarakan tentang orang secara tunjuk hidung, itu yang dilarang. Kita menjaga hubungan baik dengan pemerintah, padahal mereka juga ahli bid'ah. Bagaimana penjelasannya? Ya, karena mereka berstatus sebagai waliul amr, pemerintah. Kalaupun ada kekurangan dari mereka, sudah disebutkan dalam hadis bahwa apa, kita tetap diperintahkan untuk taat dalam perkara yang baik. Ya, jadi karena status mereka sebagai pemerintah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk taat kepada mereka, patuh kepada mereka dalam urusan yang baik. Jadi ini pengecualian dari keumuman sikap terhadap ahli bid'ah. Ya, kalaupun memang mereka semuanya ahli bid'ah, dan ternyata tidak semuanya, banyak dari mereka juga yang mungkin awam. Ya, banyak di antara mereka juga yang mengerti, sebagiannya sudah mulai mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Yang bisa kita kaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.